بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Melanjutkan qiraah terhadap kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan. Kita masih berada pada tafsir terhadap surat Al-Baqarah 143. Nah, pada pertemuan yang lalu itu kita telah sampai kepada firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai umat yang tengah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Maknanya ay adlan khiyaran, umat pilihan yang senantiasa bersikap adil, ya. Yang kemudian umat ini di antara wasatiyat hadhil ummah, mereka wasat di dalam setiap perkara agamanya. Di antara wasatiyahnya Islam, ahlul Islam solat sesuai dengan apa yang disyariatkan. Mereka puasa sesuai dengan apa yang disyariatkan. Dan juga melaksanakan setiap perintah Allah tidak melebihi dan tidak mengurangi daripada batasnya. Ini menunjukkan wasatiyah hadhihi al-ummah. Begitu juga mereka wasat di dalam menyikapi para nabi-nabi dan rasul. Tidak sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Yahudi dan Nasara yang menganggap bahwasanya para nabi dan rasul-rasul mereka sebagai ilah, meletakkan rububiyah pada zat para rasul mereka. Maka Islam tidak demikian. Di antara rukun daripada rukun iman adalah beriman kepada para nabi-nabi dan rasul. Ini menunjukkan wasatiyat al-Islam. Begitu juga terkait dengan taharah. Ya, terkait dengan taharah dan juga apa yang mereka makan, ahlul Islam adalah umat yang wasat. Ya. Bersuci mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itulah hakikat daripada istiqamah dan al-wasatiyah. Bukanlah wasatiyah ketika menganggap semua agama sama. Bukanlah wasatiyah ketika menganggap mengumpulkan masing-masing kelompok yang penting tujuannya satu. Lah, wasatiyah adalah berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, bal taharatuhum akmalu at-tahara wa atammaha. Bahkan kata beliau, taharahnya ahlul iman, taharahnya umat ini yang paling sempurna di antara umat-umat yang lain. Tentunya Islam meletakkan perhatian terhadap taharah. Oleh karenanya Allah menyatakan wa thiyabaka fatahhir, maka pakaianmu sucikanlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala senang dengan mereka-mereka yang senantiasa bertaharah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan at-tahur syatrul iman, bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Inilah Islam, ya. Inilah Islam, terutama mimbab raf'il hadas, karena itu adalah makna daripada taharah hakikatnya, yaitu raf'ul hadas, wa zawalul khubth, yaitu mengangkat hadas, ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Begitu juga membersihkan sesuatu yang tidak bersih, ya, sesuatu yang kotor, maka inilah hakikat daripada at-taharah. Maka Islam menjadikan taharah ini adalah syarat daripada rukun Islam yang paling utama ba'da syahadatain, yaitu salat. Syarat sahnya adalah taharah. Tidak sah salat seseorang kecuali dia dalam keadaan tahir dari hadas, ya, suci daripada hadas. Qala wa abaha Allahu lahum at-tayyibat, dan Allah menghalalkan, membolehkan bagi mereka makanan-makanan yang baik, ya. Minal mata'im wal masyarib wal malabis wal manakih. Wa harrama 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik, pakaian-pakaian yang baik, yaitu pakaian yang menutupi aurat. Begitu juga pernikahan-pernikahan yang sesuai, ya, yang sesuai dengan aturan Islam, dan mengharamkan kepada mereka segala sesuatu yang jelek, ya, segala sesuatu yang jelek diharamkan kepada ahlu al-iman, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Muhammadiyah di dalam firman-Nya, alladzina yattabi'unar rasul, dan orang-orang yang mengikuti rasul, yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca maupun tidak bisa berhitung. Ini adalah rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi yajiduna maktuban 'indahum fit taurati wal injil, yang mereka jumpai tertulis di sisi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, di dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, Allah memerintahkan mereka dengan yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari yang munkar. Wa yahillu lahum at-thayyibat, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dihalalkan untuk mereka sesuatu-sesuatu yang baik. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan diharamkan untuk mereka sesuatu yang jelek. Nah, ini adalah keistimewaan umat ini. Qala fali hadhihi al-ummah min ad-din akmalu. Maka pada umat ini agama yang diberikan kepada mereka adalah yang paling sempurna. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan, ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi-nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, artinya risalah terputus setelah nabi kita alaihi salatu wassalam, yang datang dengan penyempurnaan daripada syariat-syariat sebelumnya. Inilah Islam. Qala wa minal akhlaqi ajalluha, dan dari sisi akhlak adalah yang terbaik, ya, yang paling mulia. Oleh karena itu Islam betul-betul memperhatikan akhlak, ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang paling sempurna keimanannya di antara mereka adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak yang paling mulia. Akhlak yang paling mulia dari banyak sisi. Baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Akhlak dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuknya, akhlaknya juga kepada manusia, keumuman kaum muslimin. Ya, keumuman kaum muslimin dan secara khusus terhadap al-aqarib, terhadap kerabat. Ya, kita semua dituntut untuk berakhlak yang baik dari banyak sisi. Dari bertutur kata, janganlah kita bertutur kata kecuali dengan yang baik. Dari perbuatan dan sikap, janganlah kita bersikap kecuali dengan sikap yang hikmah. Hakadha. Ya. Maka inilah majalnya Islam. Kita membaca Al-Quran, Al-Quran semuanya adalah akhlak. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, beliau menyatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Faman arada al-khuluq, barang siapa yang ingin akhlak yang baik, fa alaihi bihadzal kitab. Maka baginya untuk berpegang dengan kitab ini, yaitu Al-Quran Al-Azim. Al-Quran yang la raiba fi, yang tidak diragukan lagi keabsahannya. Tidak ada yang melebihi kitab Allah, itu Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Maka umat ini yang paling sempurna dari sisi akhlaknya. Qala wa minal a'mali afdhaluha, begitu juga dari sisi amaliyahnya adalah yang terbaik. Ya, berbeda dengan amaliyahnya orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, yang di sana banyak keanehan-keanehan dari amaliyah mereka. Adapun ahlul Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah ibadah kecuali di sana ada hikmahnya. Di antara contoh, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat. Maka di sana banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil daripada syariat zakat. Di antara hikmahnya adalah kita turut merasakan kesulitan saudara-saudara kita. Ya, kesulitan mereka dari makanan dan minuman, sebagian mereka dari kalangan fuqara wal masakin. Kita merasakan laparnya mereka. Ketika kita membayar zakat, kita memberikan kepada mereka zakat, baik itu harta maupun zakat fitrah, maka kita turut andil. Kita tahu bahwasanya mereka betul-betul membutuhkan. Begitu juga syariat daripada sedekah. Itu juga turut andil merasakan kesulitan dan kelaparan saudara-saudara kita. Begitu juga syariat daripada it'amut ta'am, syariat untuk memberikan makanan kepada kaum muslimin, kepada siapa saja. Ya, ada fadilahnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan afsus salam, ya, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada manusia. Ya, ini adalah syariat, ya, syariat yang disyariatkan di dalam Islam dan seterusnya. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, termasuk dalam sholat kita, termasuk dalam puasa kita, ya, termasuk dalam sholat gerhana contohnya. Luar biasa. Tidaklah setiap syariat pasti di sana ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amal di dalam Islam adalah yang terbaik. Qala wa wahabahumullah minal ilmi wal hilm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ilmu, ya, memberikan kepada mereka ilmu dan al-hilm, yaitu akal, memberikan ilmu dan akal kepada umat Muhammadiyah, kepada umat Islam ini. Tentunya ilmu tidak begitu saja datang, ya. Ilmu itu yuktasab, begitu juga al-hilm yuhtalam, ya. Al-hilm yuktasab, ilmu dan hilm itu yuktasab, dicari, ya, dicari, diasah. Seorang semakin terbiasa dengan ilmu, maka semakin akalnya semakin terbuka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan semakin menambahkan kepada kalian ilmu. Ya, maka ilmu itu bita'allum. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dicari, ya, bukan datang dengan sendirinya. Ilmu itu capek, ilmu itu butuh belajar. Minal muhal, termasuk perkara yang tidak mungkin, ya, seseorang hanya duduk saja, tidak mau belajar, tidak mau menghafal, kemudian datang kepadanya ilmu, ya, datang kepadanya ilmu. Allah tidak akan memberikan ilmu itu kecuali dengan ta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Maka lafaz innama dalam hadis ini adalah lil hasr, untuk membatasi. Hanya ilmu itu didapat dengan belajar. Wa innamal hilmu bitta'allum. Dan hilm, akal itu akan didapat dengan kita, ya, berusaha iktisab, ya, untuk mendapatkan akal tersebut. Ya. Wa man yataharra al khaira yu'ta. Dan barang siapa yang berusaha untuk melakukan kebaikan, niscaya Allah akan memberikannya. Wa man yattaqi syarra yuqa. Dan barang siapa yang takut terhadap kejelekan, maka Allah akan lindungi dia. Ya. Allah akan lindungi dia dari berbagai macam jenis kejelekan-kejelekan. Maka syahidnya dalam hadis ini yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, terdapat ilmu itu yuktasab. Dalam riwayat disebutkan innamal fiqh bittafakkuh. Fikih itu dicari dengan kita bermumarasah, latihan. Latihan kita sering membaca, sering membahas permasalahan-permasalahan fikih, ya. Qala wal adl wal ihsan. Begitu juga Allah memberikan kepada umat ini keadilan dan ihsan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, menyampaikan amanah, memberikannya kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian ingin berhukum atau ingin menjadi hakim di antara manusia, maka berhukumlah dengan keadilan. Maka Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil, ya. Yaitu meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Begitu juga Allah memberikan al-ihsan. Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah menetapkan ihsan pada segala sesuatu, ya. Perbuatan baik yang definisinya sebagaimana kita semua sering mendengarkannya, an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, yaitu dengan khusyuk, dengan fa in lam takun tara, jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah senantiasa melihatmu, yaitu berada di atas muraqabatullah. Dan ini diberikan kepada umat ini, ya, ini sebuah kemuliaan. Qala ma lam yahibhu li ummatin siwahum, yang ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Diperkuat dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya. Yang di antara sifat mereka, umat yang terbaik ini, mereka memerintahkan kepada yang baik dan melarang daripada yang mungkar. Qala falidzalika kanu ummatan wasatan, ya. Oleh karenanya mereka itu disebut umat yang wasat. Karena keistimewaan yang diberikan terhadap umat ini dari sisi akhlak, amaliyah, begitu juga diberikan oleh Allah banyak kelebihan-kelebihan berupa ilmu, berupa akal, berupa keadilan, maka mereka disebut sebagai umat yang wasat. Qala kamilina, yaitu yang sempurna. Liyakunu syuhada'a 'alan nas, sehingga saksi atas manusia. Artinya dengan kelebihan-kelebihan yang sudah kita baca tadi terhadap umat ini, mereka pun adalah orang-orang yang berhak untuk menjadi para syuhada, para saksi-saksi, ya. Bisa babi ajalatihim wa hukmihim bil qisti. Kenapa? Karena mereka senantiasa bersikap adil dan mereka berhukum dengan keadilan. Yahkumuna 'alan nasi min sa'iri ahli al-adyan, dan mereka menghukumi manusia dari seluruh agama-agama yang lain, ya. Dan sering terjadi. Nah, sering terjadi mereka, orang-orang Yahud dan Nasara, mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk dihukumi, ya, untuk meminta hukum, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yahkum alaihim ghairahum, dan tidak menghukumi mereka selain mereka, selain ahlul iman dan Islam. Ya. Artinya umat secara mujmal, ya. Secara global umat ini adalah umat yang wasat, umat yang terbaik. Adapun secara perincian, ya, secara perincian per person, maka ini pembahasan lain lagi, ya. Pembahasan lain lagi. Khilaf di antara mereka, di antara para ulama, apakah manusia ini semuanya adil, ya. Sebagian mereka berpendapat demikian, ya, dengan dalil-dalil, di antaranya adalah hadis ini, ya, atau ayat ini, ya. Karena Allah telah menjadikan umat ini sebagai umat yang wasat. Namun di sana terdapat dalil yang lain sehingga mereka pun berselisih, ya, yang menunjukkan bahwasanya umat ini, bahwasanya manusia ini zaluman jahula, zalim dan jahil, ya, zalim dan jahil. Fa ala kulli hal, ya. Adapun secara perincian beda keadaannya. Adapun secara mujmal, na'am. Ya, secara mujmal, secara keumuman umat ini mereka adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mereka-mereka yang tersebar di muka bumi ini. Qala fama syahidat lahu hadhihi al-ummah bil qabul fa huwa maqbul. Maka dari itu apa-apa yang sudah disaksikan pada umat ini sebagai sesuatu yang diterima, maka diterima. Fama wa ma syahidat lahu birrad fa huwa mardud, dan apa yang telah dipersaksikan oleh umat ini ditolak, maka tertolak. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah, ya, mereka tidak akan berkumpul di atas kesesatan, ya. Maka setiap apa yang mereka sepakati adalah sesuatu yang bisa diterima. Ketika dikatakan ijma' hadhil ummah, maka ini adalah perkara yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Qala fa in qil, ya. Jika dikatakan, ya, kaifa yuqbal hukmuhum ala ghairihim wal halu anna kull mukhtasimain غير مقبول قول بعضهم بعضا, قول بعضهم على بعض. Bagaimana ya, hukum mereka ini bisa diterima atas selain mereka, yaitu umat-umat selain umat Islam. Dan keadaannya itu masing-masing yang berselisih itu, kata beliau, tidak bisa diterima. Seseorang yang berselisih, maka kedua belah pihak ini tidak bisa diambil ucapannya, ya, ucapan mereka satu dengan yang lainnya. Qila, maka dikatakan sebagai jawaban, innama lam yuqbal qawlu ahadin al-mutakhasimaini liwujudi tuhma. Kenapa demikian? Tidak bisa diterima ucapan salah satu dari dua orang yang berselisih karena adanya tuhma, karena adanya tuduhan. Ya, masing-masing di sana mereka saling menuduh satu sama lain. Famma idza intafati tuhma wa hasalatil adalah tammah kama fi hadhihi al ummah fa innama al maqsudu al hukm bil adli wal haqq wa syartu dhalika al ilm wal adl wa huma mawjudan fi hadhihi al ummah fa qubila qawluha. Maka kata beliau, jika intafat, jika tidak ada tuhma pada mereka yang berselisih, artinya tidak ada tuduhan, ya, maka ada di sana keadilan yang sempurna sebagaimana pada umat ini. Jadi yang dimaksud adalah hukum dengan keadilan dan kebenaran. Maka dipersyaratkan di sana ilmu, dipersyaratkan di sana keadilan, dan kedua perkara ini ada di dalam umat ini. Maka dari itu bisa dipastikan bahwasanya apa yang datang dari umat ini dan disepakati, maka ucapannya pun diterima. Ya, hukum mereka pun diambil. Qala fa in syakkun fi fadliha, jika di sana ada yang ragu daripada keutamaan umat ini, la syak, ya, pada setiap kebaikan yang ada pada umat ini, pasti ada yang ragu, pasti ada hasidin, orang-orang yang hasad, yang tidak pernah ridho atas kebaikan yang ada. Pendahulu mereka adalah syaitan. Waja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami jadikan setiap nabi itu musuh. Ya, termasuk umat nabi kita alaihi salatu wassalam, dijadikan musuh daripada umatnya. Ya, mereka berusaha senantiasa untuk menyesatkan Bani Adam sebagaimana janji mereka, ya, janji syaitan terhadap Bani Adam, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah, syaitan menyatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Qala rabbi bima aghwaitani. Ya. Mereka berkata, wahai Rabbku, jika engkau sudah memastikan aku sebagai orang yang, sebagai makhluk yang tersesat, maka la aq'udanna lahum, aku akan duduk untuk mereka. Wa la uzayyinanna lahum fil ardi, dan aku akan berusaha untuk menghiasi kejelekan-kejelekan yang ada di bumi ini seolah-olah nampak di hadapan mereka, di hadapan umat Islam yang baik, yang jujur, yang ikhlas, itu adalah kebaikan, padahal itu adalah kejelekan. Ya, maka di setiap umat atau setiap kebaikan itu pasti ada orang-orang yang ragu, dan ini adalah orang yang berpenyakit. Ya. Talaba muzakkiyan laha, dan dia meminta mana, siapa yang bisa memberikan tazkiyah, siapa yang bisa memberikan persaksian bahwasanya fulan ini adalah baik, ya, umat ini adalah umat yang baik, ya. Maka kata beliau rahimahullah, Fahuwa akmalul khalq, maka yang memberikan tazkiyah itu, yang menyaksikan kebaikan hadhil ummah, ya khairiyah hadhil ummah, adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu nabiyahum sallallahu alaihi wasallam. Falihadza qala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahidan, maka rasul ini akan bersaksi atas kalian, yaitu atas kebaikan umat ini. Wa min syahadati hadhihi al-ummah ala ghairihim, yang kemudian di antara persaksian umat ini atas selain mereka, annahu idza kana yaumul qiyamah wa sa'ala Allah al-mursalin an tablighihim wal umam al-mukadzibah an dhalik, di antara persaksian umat ini atas selain mereka, kelak yaumul qiyamah, kata beliau, Allah akan bertanya kepada para nabi-nabi, ya, tentang apa yang mereka sampaikan terhadap umat. Wal umam al-mukadzibah, umat-umat yang lain mereka mendustakan. Telah sampai kepada mereka ilmu, telah sampai kepada mereka bayyinah. Mereka tidak mengakui bahwasanya Nabi Fulan telah menyampaikan kepada kita. Ya, semuanya mendustakan. Wa ankaru annal anbiya ballaghathum, dan mereka mengingkari seluruh para nabi itu, seluruh para nabi telah menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya. Dan ini diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya ma min nabiyyin qabli illa wa haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah nabi sebelumku kecuali kewajiban mereka adalah menyampaikan kebaikan yang telah ia ketahui untuk umatnya. Ya. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan mereka juga memperingatkan kejelekan, ya, memperingatkan kejelekan yang telah diketahui oleh para anbiya tersebut untuk umatnya. Ya, ini adalah kewajiban para nabi dan rasul. Namun umat-umat sebelum ini mereka mendustakan, kecuali mereka-mereka yang memang betul-betul ikhlas, betul-betul jujur di dalam mengikuti para nabi-nabi mereka. Karena memang setiap nabi dan rasul ada pengikutnya, ya, ada pengikutnya. Istashhadal anbiya bihadhil umma wa zakkaha nabiyuha. Namun para nabi-nabi, ya, menyaksikan tentang umat ini, dan nabinya pun memberikan rekomendasi, memberikan tazkiyah bahwasanya umat ini adalah umat yang terbaik. Sebagaimana dalam ayat ini, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahidan. Ya. Qala wa fil ayati dalilun. Dalam ayat ini terdapat dalil. Ya, terdapat dalil. Ala anna ijma'a hadhihi al-ummah hujjatun qati'ah. Bahwasanya ijma' umat ini adalah hujjah. Tadi telah kami sampaikan hadis yang Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan kesepakatan umatku ini adalah hujjah. Artinya tidak akan berkumpul mereka di atas kesesatan, ya. Wa annahum ma'sumuna 'anil khata', dan mereka maksum dari kesalahan. Ini maksudnya mereka maksum dari kesalahan secara umum, ya, secara umum umat ini. Adapun secara khusus atau secara person tidak. Ya. Karena di sana ada syaitan yang senantiasa mengganggu manusia. Ya, sebagaimana kita yakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bertambah sampai mereka menjadi yang terbaik, berkurang bahkan sebagian mereka murtad keluar dari Islam. Ya, artinya secara khusus, secara person tidak. Mereka tidak maksum dari dosa. Karena Rasul SAW juga menyaksikan dalam sebuah hadis, kullu ummati kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita juga diajarkan sekian doa. Ya. Yeah. Diajarkan sekian doa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia melakukan kesalahan, ya. Kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka senantiasa melakukan kesalahan. Ya. Oleh karenanya mereka disebut manusia. Karena banyak lupa, banyak salah. Jadi secara khusus tidak demikian. Ini pengecualian yang dimaksud adalah keumuman umat ini, mereka maksumuna anil khata. Mereka ini maksum, dilindungi dari kesalahan-kesalahan. Qala li itlaqi qawlihi, karena firman Allah yang menyatakan wasatan. Umat ini adalah umat yang wasat, ya. Falau qaddara ittifaquhum 'alal khata', jika telah ditetapkan kesepakatan mereka ini di atas kesalahan, ini juga dalil, ya. Artinya beliau juga meyakini bukan per person, namun kesepakatan mereka, ya. Kesepakatan umat adalah hujjah. Falau quddira ittifaquhum 'ala khata', jika telah ditetapkan kesepakatan mereka itu di atas kesalahan, lam yakunu wasatan, maka mereka tidak disebut dengan umat yang wasat, tidak disebut dengan umat yang tengah, umat yang tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Nah, ketika mereka disebut ummatan wasatan, maka kesepakatan mereka itu adalah hujjah, illa fi ba'dil umur, artinya kecuali pada sebagian perkara, ya, kecuali pada sebagian perkara. Maksudnya mereka tidak disebut wasat kecuali pada sebagian perkara saja, ya. Ketika mereka bersepakat kemudian kesepakatannya itu salah, yang disepakati umat adalah benar. Qala wali qaulihi, seperti salat contohnya. Salat muttafaq, umat ini telah bersepakat bahwasanya salat ini adalah fardu, wajib, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, akil, baligh, ya, mukallaf, maka wajib dia untuk menunaikan salat. Bahkan terancam mereka-mereka yang meninggalkan sholat dengan kekufuran. Naam. Begitu juga puasa. Ya, begitu juga puasa. Umat ini sepakat atas fardhiyahnya puasa. Begitu juga zakat. Begitu juga haji. La khilaf bainahum, tidak ada perselisihan di antara mereka, ya. Jika ada yang menyatakan ada khilaf puasa itu wajib atau tidak, nah, ini perlu dibedah kepalanya orang yang seperti ini, ya. Maka umat ini sepakat rukun Islam itu adalah syariat yang harus kita tunaikan. Kelompok yang mana saja, ya, artinya yang tidak menyepakati itu diragukan keislamannya, ya. Walaupun secara terperinci, ya, sholat Kebanyakan ulama menyatakan kafir ketika dia mengingkari. Adapun selain sholat seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, ketika tidak ada istihlal, dia hanya sekedar mengingkari saja, artinya tidak apa-apa, saya tidak mau haji, saya tidak mau puasa, maka masih dalam keadaan Islam. Namun sholat ini kebanyakan bahkan ulama menyatakan dengan sekedar meninggalkan sholat keluar dari Islam. Ya. Adapun yang lain dipersyaratkan apa? Istihlal. Dia apakah betul-betul menyatakan menurut saya tidak mengapa orang Islam itu tidak puasa. Ini istihlal namanya. Ya. Maka yang demikian ini bisa keluar dari Islam. Ya, hati-hati. Hati-hati. Begitu juga zakat, begitu juga haji dan seterusnya. Qala wali qawlihi walitakunu syuhada'a 'alan nas. Maka sebagaimana juga firman Allah, sehingga kalian ini menjadi saksi atas manusia. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mempercayai mereka dan memberikan kepercayaan secara utuh terhadap umat ini. Maksudnya mereka adalah umat yang bisa dijadikan saksi atas umat-umat yang lain. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kenapa kalian dijadikan wasat? Karena kalian akan menjadi saksi. Ya, akan menjadi saksi bagi manusia. Qala yaqtadhi annahum idza syahidu 'ala hukmin annallaha ahallahu aw harramahu aw awjabahu fa innaha ma'sumah fi dzalik. Ya, maknanya konsekuensinya daripada ayat ini, mereka ya ketika menyaksikan terhadap sebuah hukum yang Allah telah menghalalkannya, saya berkata, saya bersaksi bahwasanya Allah menghalalkan perkara ini. Ya demikian, Allah menghalalkan ini atau Allah mengharamkan ini atau Allah mewajibkan ini, Allah melarang ini, ya. Fa innaha ma'sumah fi dzalik. Maka apa yang telah ditetapkan oleh umat ini dapat diterima dan itu ma'sum. Ya, tidak mungkin salah ketika sudah disepakati oleh umat ini. Qala wa fiha. Maka di dalam ayat ini juga terdapat ya, ishtiratul adalah fil hukmi wasyahadati wal futya wa nahwi dzalik. Terdapat dalam ayat ini persyaratan keadilan di dalam menghukumi, ya, disyaratkan keadilan wasyahadah, begitu juga di dalam persaksian. Di dalam persaksian itu kita diminta untuk menjadi saksi. Itu kasus kriminal misalnya fulan membunuh saudaranya, maka persaksian kaum muslimin bisa, ya, bisa digunakan, namun dipersyaratkan di sana adalah keadilan. Karena keumuman umat ini mereka berada di atas keadilan dan wasat, ya. Adapun secara persnya ketika dijadikan saksi, nah itu dibutuhkan apa? Al-adalah. Ya, dibutuhkan keadilan, memang orang ini betul-betul dipersaksikan orang yang baik, orang yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah berdusta. Begitu juga futya di dalam berfatwa. Bahkan fatwa ini lebih berat lagi persyaratannya. Ya, lebih berat lagi. Dipersyaratkan mufti ini dia betul-betul mengetahui ya pokok permasalahan. Naam. Ini persyaratan berat bagi mereka mufti. Tidak setiap orang mudah untuk menyampaikan fatwa. Saya berkata bahwasanya dalam hal ini harus begini. Ini fatwa namanya. Terkait permasalahan agama. Maka ini butuh apa? butuh persyaratan adalah, dan keadilan itu adalah ada pada para ahlul ilm, ada pada ulama, ya, ada pada ulama, karena mereka juga wali min auliyaillah, mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka orang-orang yang menegakkan keadilan. Jadi para ulama ini pasti mereka berada di atas keadilan, ulama yang rabbani, yang betul-betul di atas sunnah, yang betul-betul berpegang dengan manhaj dan metode para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dipersyaratkan ilmu di sana ketika mereka akan berfatwa, berbeda keadaannya dengan persaksian biasa. Ya, fatwa ini berat, ya, berat, karena dia akan diikuti, akan dijadikan hukum dan akan diterapkan. Maka dipersyaratkan dengan persyaratan-persyaratan yang berat, persyaratkan dengan ilmu, tidak pernah berdusta, ya, ala kulli hal, dan seterusnya. Naam. Ini adalah akhir daripada tafsir surat Al-Baqarah dari 142 sampai 143. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Sudah masuk waktu Isya dan kita akan lanjutkan kembali biiznillah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.